إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. ولكن عظمة الله صلى الله عليه وسلم فنفتح مقدسي اسم كتاب الأجر به buka kitabnya dipahami artinya dan dipahami penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab ini dimulai dengan bacaan basmalah. Hal ini dalam rangka mencontoh kita Allah Azza wa Jalla, di mana para sahabat membuka surat-surat Al-Quran dalam satu kali dengan mengucapkan basmalah. Sampai itu dalam rangka meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat-surat yang beliau layankan ke para pembesar, khususnya pembesar kerajaan Romawi, isi surat itu dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itulah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan bahwa para ulama penyusun kitab selalu mengawali kitab-kitab mereka dengan bacaan basmalah. Nah, sehingga kalian kalau menyusun kitab juga hendaknya diawali dengan menulis apa ini? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. قال المصنف رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله berkata penyusun kitab ini rahimahullah, al-kalamu nah واللفظ المركب المفيد بالوضع كلام yang lafaz yang tersusun berfaedah dan menggunakan bahasa. Pernyataan Al-Imam Al-Sinhaji Al-Fatari mengawali pembahasan kitab beliau tentang masalah al-kala. Jadi kitab Nahwu beliau ini pembahasannya diawali dengan pembahasan seputar al-kala. Apa itu definisi al-kalam? Bagaimana yang disampaikan para ulama rahimahullah bahwasanya al-kalam menurut ahli nahwu ialah sesuatu yang mengandung empat perkara. Sesuatu yang mengandung empat perkara sekaligus. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak disebut kalam. Kalam jelas sesuatu yang mencakup empat perkara sekaligus di bawah ini. Yang pertama ialah al-lafzu. Sesuatu disebut kalam oleh ulama ahli nahwu bila memenuhi perkara yang pertama adalah lafaz. Apa itu yang dimaksud dengan lafaz? Yaitu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Suara yang mencakup sebagian pen turun kejadian ini menurut istilah alinah. Contoh, Zaidun jika ada orang yang berkata Zaidun, berarti suara orang itu mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ya nunza, ya nunza. Ini namanya apa? Al-lafzu menurut istilah ulama al-Islam. Kalau ada suara yang tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah, maka tidak disebut dengan apa? Al-lafzu, lafzu. Sebenarnya kalau orang berkata yes, ya, yes, yes. Ini tidak disebut al-lafzu dalam ilmu nahwu. Menurut ulama ahli nahwu tidak disebut lafaz. Dan tidak dibahas dalam ilmu nahwu. Karena yes tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Termasuk tulisan. Tulisan sekalipun berbahasa Arab tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Ini menurut ahli nahwu. Ya. Seperti orang, majalah, sekalipun berbahasa Arab, menurut ahli nahwu itu bukan kalam karena tidak memenuhi perkara yang pertama, lafaz. Lafaz ini kan harus mengandung suara. Sekali lagi menurut ulama ahli nahwu. Sekalipun menurut syariat disebut kalam. Menurut syariat atau menurut ulama ahli fikih disebut apa ini? Kalam. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma haqqun ma'a muslim lahu shay'un yuridu an yusya fihi yazidu laylatayn illa wasiyatuhu maktubah indah." Tidak benar seorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan kemudian dibiarkan termalam dua malam kecuali wasiatnya harus ditulis di sisi. Jadi tidak dibenarkan muslim yang ingin menyampaikan wasiat membiarkan keinginannya tadi sampai dua hari dua malam. Ya, yang benar ialah dia harus menulisnya. Maktubah. Ini merupakan dalil bahwasanya tulisan ini adalah kalam menurut syariat atau menurut ulama hadis. Tetapi tidak disebut kalam menurut ulama ahli nahwu karena tidak mengandung unsur suara. Kalau ada tulisan yang dibaca maka baru disebut kalam karena muncul suaranya. Jadi lafaz itu ialah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kalau tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah, seperti ye tadi itu, tidak disebut lafaz. Kalau sudah tidak disebut lafaz, berarti tidak termasuk kalam. Yang kedua, tulisan. Karena tidak bersuara, maka tidak disebut lafaz. Karena tidak disebut lafaz, maka tidak disebut kalam oleh ulama ahli nahwu. Sekalipun disebut kalam menurut syariat, seperti mushaf Al-Qur'an, itu kalam Allah. Ya kan? Kalau Anda bilang, itu bukan kalam, tapi tulisan. Kecuali kalau sudah apa yang dilafazkan, berarti dia telah melafazkan kalam Allah. Termasuk juga isyarat dengan menggunakan apa ya? Tangan atau alat peraga. Tidak disebut kalam karena tidak bersuara. Nah, seperti dalam hadis tentang peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sakit. Kemudian beliau menjadi imam sholat sambil duduk, ya. Ternyata para sahabat yang menjadi makmumnya sholatnya kaget terdiri. Fa'asyara ilaihim. Kemudian Rasulullah memberi isyarat kepada mereka. Ahli selitu. Ya ini hendaklah mereka baik. Duduk. Maka para sahabat akhirnya sholat sambil duduk. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, innama ilal imam liutamma fih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti gerakannya. Faidah roka'a fa'kau. Kalau imamnya rukuk, maka kalian harus rukuk. Wa'idah roka'a fa'kau. Jika imamnya bangkit dari rukuk, maka kalian juga harus bangkit dari rukuk. Wa'idah sholat jahisa. Dan jika imamnya sholat sambil duduk, fa'kau dulusan. Maka sholatlah sambil lebih. Kalau ada imam sakit tidak kuat berdiri, sholatnya sambil duduk, semua makmum ikut duduk. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa? Ini dikatakan isyarat dan isyarat bukan kalam. Karena ada suaranya. Jika isyarat Rasulullah ketika sholat untuk supaya para sahabat duduk, disebut galak, maka ini bisa membatalkan sholat. Jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Misalkan sholat, ya. Kamu jadi imam. Duduk. Yang lainnya berdiri. Terus antum bilang, ayo duduk semua. Dalam posisi sholat. Batal sholatnya. Di Rasulullah melakukan tindakan itu. Tapi dengan isyarat. Isyarat yang menandakan supaya mereka duduk. Berarti isyarat bukan kalam. Seandainya termasuk kalam, maka bisa membatalkan apa ini? Sholat. Ya Rasulullah tidak membatalkan sholat. Ini menunjukkan kalian bahwasanya isyarat bukan kalam. Kalimun isyarat itu bisa ditafsirkan seperti sebuah ucapan. Kenapa tidak disebut dengan kalam? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi apa ini? Lafaz. Lafaz itu ada unsur suaranya. Di suara. Yang kedua, mengandung sebagian huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah ini? Alif, ba, ta, kalau seterusnya itu ya. Nah. Baik. Barakallahu. Kemudian termasuk juga tidak disebut lafaz sehingga secara otomatis dia disebut galak. Menghitung sesuatu dengan jahit. Sekarang ditanya, berapa jumlahnya? Antum bilang hitungan dengan jari. Ini kan kalian paham. Ini berapa? 3. Tapi karena yang pampet itu ialah jari yang jumlahnya 3, enggak bersuara, maka hitungan dengan jari tadi itu tidak disebut lambat, sehingga juga tidak disebut kalam. Karena syarat kalam itu yang pertama ialah harus mengandung lafaz. Bagaimana kalian? Ya, dalam sholat ini menunjukkan 53, angka 53 ketika mengisyaratkan jarinya dalam bahasa Arab. Ya, 53. Ini 5. Ah, 5. Ah, 3 ini. Jarinya kan yang menjol. Yang bentuk angka 53. Ini 5. 5. Bulan itu 5. 3 itu. Nah, bagaimana dalam sifat surat Nabi SAW dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam aqada salat al-khamsin. Beliau seperti orang yang menghitung dengan jumlah 53. Ya. Nah. Itu disebut kalam apa tidak? Tidak. Karena tidak mengaduk suara. Ya. Gitu. Tapi kalau antum bilang salah wa khamsun, lafaz apa tidak? Lafaz. Kalam apa tidak? Belum tentu. Ya. Karena kalam itu ialah sesuatu yang harus memenuhi 4 perkara sebagai berikut secara keseluruhan. Yang pertama ialah harus memenuhi perkara yang pertama, al-lafz. Apa tadi lafz? Suara ya. suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ada suaranya, kemudian dui suara itu adalah mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau bersuara tapi tidak berupa huruf hijaiyah atau sebagian huruf hijaiyah, maka ada disebut lafaz. Atau mengandung sebagian huruf hijaiyah tapi tidak bersuara, maka juga tidak disebut lafaz. Jadi yang keluar dari definisi lafaz itu yang pertama Al-Kitabah, tulisan, tidak termasuk lafaz. Tidak termasuk lafaz. Yang kedua, syarat. Al-Isra'.